Sing ono maning aku sun welasi. Sing ono maning aku sun sayangi. Bengang hang ono ring tangan ilang kepetik wong liyan. Teko tekane ninggal sun kelaran. Kali ngono riko tipis atine. Ninggal isunmu ngapoti liane. Padahal nong jero ati riko sing piso keganti. Tapi malah gawe ati sumperi. Saiki sun dewekan nyawa teko kandungan. Riko tentrem ati di sun we senang. Riko sing usah ngerti ganti sun saiki. Let's go.